2 Korinti bindu 2. Sabab na maka enggo kuputusken, la aku sahun reh dahikam, gelah ola arah kerhenku eka, nambahi ate menek. Sabab adi menek ate endu kubahan, isenari nge rebahan ca ukur kumriah, tentu kam kangengen ca, si enggo kubahan menek ate endu Rekiteken si eme, maka pernah berenda kubahan surat man bandu. Kelakuni aku reh dahikam, la menek ateku ibahan kalak, sikin arusna rebahan kuakap meriah. Sabab tek aku, maka adi meriah ukurku, kampe krina meriah ngeukurndu. Surat eku bahan alu ate ceda, dingin pusuh sedak, rikut pe iluh kumambur erdire-dire. Kuturiken enda, labu ateku gelah menek atendu, tapi gelah yetehndu, maka tuhu-tuhu kelengkal ateku manbandu. Adilit kalak sirbahan saturah ate menek, situhu nakal labu ateku si ibahanna menek tapi krina ngekam ibahanna remenek ate. Aminna deba lagi amekleksa. Si enda ku katakan, gelah olam ratsa ukumen si breken manbana. Teremen ibas kam, nggo mreken ukumen si bage manbana. Nggo mebias si saja pe. Dage genduari, arus ia lemindu salahna, ras ngapuli ia, gelah ola ia gedap ibahan menek ate, si bage sangatna. Kupindoken manbandu, gelah icidah kendu, maka tuhu-tuhu kam erkeleng ate manbana. Surat kubahan barenda manbandu, sabab ateku ngujikam, entah kin kam patuh manbangku ibas krinana. Adi ya lemindu kalak si ersalah, aku pekua lemmi ngeia. Sabab adi aku ngalemi salah kalak, adi litkin si perlu ya lemmi, si kulakoken ilbe-lebe Kristus guna kamkap. Si enda kulakoken, gelah ola lit kesempatan man iblis guna ngkuasai kita. Sabab siteh nge kai sura-surana. Asung aku seh itroas, guna meritakan berita simriah karena Kristus. Kudapeti maka Tuhan ngonalangi pintun man bangku, guna ardahin ije. Tapi la teneng ukurku, sabab la aku jumpa reseninangku Titus. Maka kenca aku rekata man kalak si ije, kuteruskan perdalananku ku Makedoni. Tapi bujur ningku mandibata, sabab ibrena kami ikut selaku tawanan iwas an-araken kemenangan Kristus. Jana ipake dibata kami guna pembarken pemeteh karena Kristus kujapa pe bali ras bau kumenen simrim. Sabab kami bali ras kumenen simrim si ipersembahkan Kristus mandibata. Simbar i tengah-tengah kalak sinuju ku keselamatan. Bagepe i tengah-tengah kalak sinuju ku kemenen. Nandangi kalak sinuju ku kemenen, kami enda bali res bau sinandaken kematen. Tapi nandangi kalak sinuju ku keselamatan, kami enda bali res bau simrim sinandaken kegeluhan si tuhu-tuhu. Dage ise ngasup dahiken dahin si bagenda. Silanglangna kami labo bali res terem kalak si deban. Sinjajakan kata dibata, guna keuntungan najine. Tapi tujuan kami murni kap. Maka selaku kami kalak persuruhan dibata, janah wakil Kristus, imelaskan kami kata ketuhu-tuhun, selaku kalak singgeluh iadep-adepan dibata.